Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-1208. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis 1209. Wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن العمر بن العاص رضي الله عنهما. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna diyatal khata'i shibhil amdi maka nabi sawti wal aso mi'atun minal ibil. Ketahuilah, sesungguhnya diat, pembunuhan yang tidak disengaja, adalah diat, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cemeti atau cambuk dan dengan tongkat. Diatnya adalah 100 ekor unta. Minha arba'una fi butuniha awladuha. Di antara dari 100 ekor unta itu, 40 ekor yang dalam perutnya ada anak-anaknya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Nasai An-Nasai, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban wa sahih Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya diat, denda, pembunuhan yang tidak disengaja seperti pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cemeti atau cambuk dan dengan tongkat. Diatnya adalah 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta, 40 ekor yang sedang bunting, 40 ekor yang di dalam perutnya ada anak-anaknya. Artinya sedang hamil, sedang bunting. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Hibban adalah hadis yang sahih, juga disahihkan oleh para ulama yang lain seperti Ibnu Qattan dan yang lainnya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor hadis 2197. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang diyat, denda pembunuhan yang tidak disengaja itu sama dengan diyat pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cambuk, dengan cemeti, dan dengan tongkat. Diatnya 100 ekor unta. Dendanya 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta, 40 ekor yang sedang bunting. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dulu telah saya jelaskan dan telah kita ketahui tentang pembunuhan, ya, tentang pembunuhan, tentang al-jinaya bin nafsi. Tentang pembunuhan itu ada tiga macam, yaitu qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja, pelakunya itu sengaja membunuh dengan melakukan tindak pembunuhan yang memang pada umumnya itu mematikan. Apakah memang tindakannya itu membunuh, mematikan, atau menggunakan alat, dengan alat yang pada umumnya itu mematikan, ya, sengaja. Kemudian ada pembunuhan syibhul amdi, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, ya. Pelakunya sengaja melakukan jinayah terhadap orang lain. Pelakunya itu sengaja melakukan kejahatan, pelanggaran terhadap orang lain. Namun dengan tindakan yang pada umumnya tidak mematikan, pada umumnya tidak membunuh, ya. Seperti sini dicontohkan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan cambuk, ya. Sengaja mencambuk orang lain. Perbuatan itu sengaja, tetapi perbuatan itu perbuatan yang tidak diniatkan untuk membunuh, karena memang pada umumnya perbuatan seperti itu tidak menimbulkan kematian, ya. Atau seorang mendorong orang lain, sengaja mendorong, mendorongnya sengaja, sengaja melakukan kesalahan terhadap orang lain dengan mendorong, ya. Sengaja mendorong tapi tidak bermaksud, tidak niat untuk membunuh, dan ternyata menimbulkan kematian. Ya, ini yang disebut qatlu syibhil amdi. Ya. pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Di satu sisi, sengaja melakukan tindak jinayah, tindak kejahatan kepada orang lain. Di sisi lain, tindakan itu tindakan yang pada umumnya tidak mematikan, tidak membunuh. Tetapi korbannya terbunuh, korbannya meninggal dunia. Itu qatlu syibhil amdi. Kemudian yang ketiga adalah qatlul khata, pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, pembunuhan yang tidak sengaja. Tidak ada kesengajaan untuk membunuh orang lain. Ya. Tidak sengaja berbuat kejahatan, tidak ada kesengajaan melakukan pelanggaran kejahatan terhadap orang lain. Ya. Tetapi perbuatan yang dilakukan itu menimpa orang lain, dan orang yang tertimpa itu terbunuh. Ya. Seperti itu, seperti orang berburu, umpamanya sebagai contoh. Ya. Yang dia ketahui oleh pemburu itu adalah binatang buruan. Dilempar dengan tombak, ternyata kena orang. Ya, gak sengaja. Orang sedang umpamanya nebang pohon. Kemudian pohon yang ditebang roboh, ternyata mengenai orang dan meninggal. Ya, itu pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, dulu masing-masingnya telah saya jelaskan hukumnya di dunia dan hukum di akhirat. Pembunuhan yang tidak disengaja, hukum di akhirat itu tidak berdosa. Ya. Tetapi di dunia tidak terkena qisas, namun terkena diyat. Kalau yang disengaja, hukum di akhirat itu haram, dosa besar, dan di dunia terkena qisas. Kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, menggugurkan qisas, terkena diyat. Dan pembunuhan syibhul amdi yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, hukum di akhirat dosa, di dunia tidak terkena qisas, tetapi terkena diyat denda. Nah, diyatnya denda pembunuhan yang tidak sengaja dengan pembunuhan yang menyerupai pembunuhan disengaja, diyatnya adalah sama 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta itu 40 yang sedang hamil, 40 ekor yang sedang bunting. Dan ini juga termasuk diyat yang berat. 100 ekor unta, 40 ekor yang sedang hamil, yang di dalam perut 40 ekor unta itu ada anak-anaknya. Dan hadis ini sama dengan hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis yang nomor 1207. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut, adiyatu thalathuna hiqatan wa thalathuna jada'atan wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha. Adiyatu diyat yang dimaksud di sini adalah diyatul khata, diyat pembunuhan yang tidak disengaja, adalah thalathuna hiqatan, 30 ekor unta, 30 ekor unta yang telah berumur 3 tahun. Wa thalathuna, dan 30 ekor unta lagi yang berumur 4 tahun. Wa arba'una khalifatan, dan 40 ekor unta yang sedang hamil, yang sedang bunting, yang di dalam perutnya ada anak-anaknya. Ini diyatul khathadiyat, pembunuhan yang tidak disengaja, sama dengan diyat pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Kalau di sini disebutkan diyatnya adalah 100 dari 100 itu 40 yang sedang bunting. Lah kemudian yang 60 yang bagaimana? Ini dijelaskan di hadis yang ke-1207. Semuanya 100, 40 yang sedang bunting, yang sedang hamil. Kemudian yang 60, 30 yang berumur 3 tahun dan 30 lagi yang berumur 4 tahun. Sehingga genap jumlahnya 100 dengan perincian 40 yang sedang hamil, 30 yang berumur 4 tahun, 30 lagi yang berumur 3 tahun. Kemudian siapa yang berkewajiban membayar diat? Siapa yang berkewajiban membayar diat? Ini telah kita baca tentang orang yang berkewajiban untuk membayar diat. Itu disebutkan di hadis yang sudah kita lewati. Di hadis yang ke di depan, di hadis di antaranya disebutkan di hadis yang ke 1197. Ya. Di hadis yang ke 1197. Ya. Disebutkan di situ, waqadha bidiyatil mar'ati ala aqilatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan diyat, diyat denda untuk wanita tersebut yang terbunuh, ala aqilatiha, yang berkewajiban membayarnya adalah aqilatiha. Aqilatiha maksudnya adalah asobahnya, ahli waris dari pelaku jinayah, ahli waris asobahnya. Sehingga tentang yang berkewajiban membayar diat, perinciannya adalah ingkanatil jinayah, atau jika jinayah, jika tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa, tindak kejahatan pembunuhan, apa jika tindak kejahatan yang menyebabkan kematian atau tindak pembunuhan itu disengaja, maka diyat itu semuanya wajib dari harta orang yang membunuh. Jika ada pemaafan dari keluarga yang dibunuh dan menggugurkan kisasnya. Jadi jika pembunuhan itu disengaja, jika pembunuhan itu disengaja, maka diatnya semuanya ditanggung oleh pelaku pembunuhan. Diatnya itu semuanya wajib dari harta orang yang membunuh. Ini jika ada pemaafan dari keluarga yang dibunuh dan kisasnya gugur. Karena pembunuhan dengan disengaja asalnya wajib adanya kisas. Yang membunuh wajib dibunuh. Tapi kalau keluarga yang dibunuh memaafkan, maka gantinya dengan diat. 100% sepenuhnya diat itu dari harta orang yang membunuh. Dialah yang berkewajiban untuk membayarnya. Adapun jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak disengaja, atau pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, yang menanggung dan membayar diatnya adalah aqilatul qatil, ahli waris, asobahnya orang yang membunuh. Ahli waris, asobah orang yang membunuh. Sehingga siapa yang berkewajiban membayar diat, ini terbagi menjadi dua. Jika pembunuhannya disengaja, yang berkewajiban membayar diat adalah orang yang membunuh. Ini jika ada pemaafan dari keluarga yang dibunuh. Kalau tidak ada pemaafan, kisos. Kemudian yang kedua, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja, atau pembunuhan yang sibul amdi, menyerupai pembunuhan yang disengaja, yang menanggung diatnya adalah ahli waris orang yang membunuh. Ahli waris, asobah orang yang membunuh. Ahli waris, asobah itu ahli waris dari kaum laki-laki, seperti ayah, kakek, kemudian anak laki-laki, ya, anak, kemudian paman. Asobah itu kan yang pertama al-bunuwah, anak, ya, anak ini anak laki-laki. Nah, anak perempuan kalau ada anak laki-laki juga asobah. Kemudian al-ubuwah, al-ubuwah ini ayah, terus ke atas ayah, ayahnya ayah, kakek, dan selanjutnya. Kemudian al-ukhuwah, ini saudara laki-laki. Kemudian al-umumah, paman, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-wala. Budak yang dimerdekakan, apa orang yang memerdekakan budak, nah, itu ahli waris asobah. Mereka yang menanggung diat pembunuhan yang tidak disengaja, atau diat pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Meskipun asobah tersebut, ahli waris tersebut tidak mendapatkan waris, ikut membantu untuk membayar diat. Loh, kenapa kok tidak mendapatkan ahli waris? Karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Ya, seperti kakek ketika ada ayah, ini kan enggak mendapatkan waris. Demikian juga saudara, ketika saudara laki-laki, ketika ada ayah, ketika ada kakek, kan enggak dapat waris, terhalang. Tapi statusnya dia sebagai asobah, sebagai ahli waris. Demikian juga paman, ya, ketika ada ayah, atau juga ketika ada anak, ini juga tidak mendapatkan waris, terhalang warisnya. Tapi mereka tetap sebagai ashabah. Sehingga ketika ada ahli warisnya yang terjatuh dalam pembunuhan yang tidak disengaja atau yang menyerupai pembunuhan yang disengaja, mereka semuanya bantu-membantu, tolong-menolong untuk membayar diat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke 1210 ya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa yakni al-khinsir wal-ibham, rawahul Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi wa hadhihi sawa, ini dan ini sama, ini dan ini sama, yakni al-khinsir, maksudnya adalah jari kelingking, wal ibham, dan ibu jari. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al Bukhari. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi, diyatul asabi'i sawa wal asnanu sawa athaniyatu wadharsu sawa. Dan bagi riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, diat jari-jari adalah sama. Diat jari-jari adalah sama. Wal asnan sawa, gigi sama. Asaniyat wa dorsu sawa, gigi depan dan gigi geraham sama. Wal ibn Hibban, diatu asabi'il yadain wa rijlaini sawa, ashratun minal ibil likulli isba'in. Dan bagi riwayat Ibnu Hibban, diat denda jari-jari kedua tangan dan kedua kaki sama. Asharatu minal ibili kulli isba'in, yaitu 10 ekor unta untuk setiap jari. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dan ini sama. Yang beliau maksud adalah jari kelingking dan ibu jari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan bagi riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, diat jari-jari sama, gigi sama, gigi depan dan gigi geraham sama. Dan bagi riwayat Ibnu Hibban, diat jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki sama, yaitu 10 ekor unta untuk setiap jari. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini dan ini sama. Yang beliau maksud adalah ini dan ini, maksudnya adalah ini jari kelingking dan ini jari ibu jari, itu sama. Maksud beliau bahwa semua jari-jari itu diatnya sama. Ya. Beliau menyebutkan dari jari yang terbesar dan yang terkecil sama. Beliau sebutkan ini dan ini, maksudnya jari kelingking dan ibu jari itu sama. Yang paling besar ibu jari dan yang paling kecil jari kelingking itu sama. Lah, kalau yang paling besar dengan yang paling kecil itu sama, tentunya yang lain sama. Begitu maksudnya. Yang beliau sebut yang paling besar dan yang paling kecil, yang paling tepi, paling pinggir, yang paling besar dan paling kecil itu sama dalam hal diat. Nah, tentunya selebihnya sama. Apalagi yang tiga ini hampir sama, ya kan? Yang paling besar dengan yang paling kecil saja sama diatnya. Ya. Masing-masingnya kalau umpamanya dipatahkan satu jari, yang paling kecil, yang paling besar, yang tengah, yang pinggir, itu semuanya sama, diatnya sama, yaitu 10 ekor unta satu jari. Dan pada riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda diat jari-jari itu sama, gigi juga sama, tidak dibedakan gigi depan, gigi geraham, itu semuanya sama. Atsaniyah, ini gigi depan yang jumlahnya 4, bawah 2, atas 2. Itu atsaniyah, gigi depan. Jumlahnya 4, atas 2, bawah 2. Gigi pemotong. Kemudian wadorsu. Adorsu, ini gigi geraham, gigi pengunyah. Itu sama. Nabi sebutkan, ya, dari gigi yang paling besar dengan yang paling kecil, itu sama. Sehingga semua gigi diatnya itu sama. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 4559. Kemudian juga dalam Al-Irwa di jilid yang ke-7 halaman 319. Kemudian pada riwayat Ibnu Hibban disebutkan diat jari-jari tangan dan jari-jari kaki semuanya sama. Ya, dari mulai ibu jari sampai jari kelingking itu semuanya sama. Yaitu setiap jari 10 ekor unta. Sehingga jari-jari tangan jumlahnya 10. Ya. Kalau semuanya jari-jari ini terpotong atau dipotong, maka diatnya 100 ekor unta, 10 kali 10. Demikian juga jari-jari kaki. Untuk satu kaki 5 jari itu 50. Kalau untuk dua kaki 100. Ya. Tapi kalau terpotongnya tidak semuanya, nah tinggal dilihat ruasnya. Ya, tinggal dilihat ruasnya. Nah, yang terpotong ruas mana? Ujung, tengah, atau paling bawah? Kalau yang paling bawah ini yang 10. Ya. Nah, yang 10 ekor unta. Kalau tengah ini separohnya. Nah, sebagaimana yang dulu sudah kita sebutkan. Kemudian untuk gigi, satu gigi berapa? Diatnya satu gigi sudah kita lewati, disebutkan di hadis yang keberapa? Hadis yang ke-1205. Disebutkan di situ, wa fi kulli isbi'in min asabi'il yad wa rijli ashrun minal ibil. Dan diat untuk setiap jari, dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki, 10 ekor unta. Wa fi sinni khamsunal ibil. Dan diat untuk gigi, satu gigi 5 ekor unta. Ya. Gigi jumlahnya berapa semua? 32 ya. Gigi. Gigi depan ini 4. Kemudian gigi yang terletak antara gigi jari dengan gigi taring yang disebut rubaiyat ini juga 4. Kemudian gigi taring ini juga 4. Kemudian gigi geraham ini 20 ya. Di setiap sisinya itu 10. Nah, per satu gigi diatnya itu 5 ekor unta. 5 ekor unta. Nah, sehingga dengan ini, berdasarkan hadis ini, kita mengetahui dengan jelas tentang diat jari-jari dan gigi, ya. Untuk jari-jari, setiap satu jari 10 ekor unta. Tidak dibedakan antara jari yang kecil dengan yang besar. Kemudian untuk gigi, setiap gigi diatnya 5 ekor unta. Tidak dibedakan gigi depan, gigi belakang, gigi pengunyah, gigi taring, semuanya sama. Satu gigi 5 ekor unta. Nah. Dan ini sebagai pelengkap, penyempurna dari hadis yang ke-1205 yang di situ disebutkan beberapa diat untuk anggota badan dan luka. Nah, untuk jari-jari seperti yang tadi sudah saya singgung dan saya sebutkan, ada yang memiliki 2 ruas. Ini ibu jari kan 2 ruas. Selain ibu jari, ini 3 ruas. Ibu jari 2. Sedangkan selain ibu jari, ini 3 ruas. Nah, satu ruas jari, ya, satu ruas jari ini 10 bagi 3 diatnya. Satu ini 10 ekor unta satu jari. Nah, kalau satu ruas umpamanya orang terpotong jarinya, ini satu ruas, ya 1/10. Jadi berapa? 3 ekor unta. Lebih sedikit. Nah, kecuali ibu jari. Kalau ibu jari satu ruas, ini 5 ekor. Iya, karena kalau terpotong semuanya, ini ibu jari, ini 10. Kalau satu ruas 5, karena hanya terdiri dari 2 ruas. Sedangkan selainnya kalau terpotong semuanya 10. Kalau satu ruas, nah 10 bagi 3, karena ada 3 ruas, ya. Kalau ibu jari ada 2 ruas, satu ruas 5. Jadi kalau orang terpotong ibu jarinya, ini satu ruas atasnya, diatnya 5 ekor unta. Nah, kalau dua-duanya 2 ruasnya, 10 ekor unta. Selain ibu jari, jari kelingking ini kan juga 3 ruas. Satu ruas, nah ini 1/10, 1/10 unta ini. Maksudnya unta 10 dibagi 3. Tidak sampai satu ruas. Kalau tidak sampai satu ruas, tidak masuk diat, ya. Nah, yang masuk diat harus sampai ruas. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.